Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata yang pertama dan harus kita ucapkan, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu akan mendatangkan hal yang lebih baik untuk kita. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengudara di pagi yang ceria, di subuh yang ceria ini. Mudah-mudahan akan menjadikan sejuk hati kita sesuai dengan acara yang kita bawa, acara dalam penyejuk hati. Ayat yang kita bawa yaitu ayat 17 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi 'ibadihi khabiran basira. Artinya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Ayat ini ingin mengantarkan kita kepada sebuah peristiwa. Peristiwa ini dalam tanda kutip adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai dengan kata-kata firman Allah wa kam. Kam di sini adalah menunjukkan banyak, artinya sudah berapa banyak. Kami hancurkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaum, atau kami binasakan, jumlahnya begitu banyak. Qurun di sini adalah artinya abad, tapi dia dalam bentuk jamak. Mufradnya, kata tunggalnya adalah karnun. Ini berarti setelah masa Nabi Nuh alaihissalam, abad demi abad masuk pada masa Ad, pada kaum Ad, pada kaum Samud, pada kaum Nabi Lut, pada kaum Nabi Saleh. Begitulah Allah ingin menggambarkan, sudah banyak sekali kami hancurkan. Jadi seakan-akan kata ini mengatakan, apakah kira-kira akan menghancurkan lagi? Tapi ternyata tidak. Di sini letak kasih sayang Allah, Allah dahulukan dengan mengatakan wa kafa bi rabbika, cukuplah bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui lagi maha melihat atas dosa-dosa hambanya. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, khabiram basira, sudah mengetahui, setelah itu maha melihat atas dosa-dosa hambanya. Artinya dalam hal ini, janganlah kita teruskan perbuatan dosa itu, terlebih-lebih di bulan puasa yang begitu indahnya, di mana kita mengharapkan pahala-pahala yang mana sampai nanti kepada pahala Lailatul Qadar, kepada pahala-pahala yang lainnya yang menjadikan hidup kita ini cerah, yang menjadikan hidup kita ini selamat, sebagaimana kita kaji dalam pertemuan yang telah lalu. Artinya Allah mengajak kita, cukuplah, janganlah kita berbuat maksiat lagi. Cukuplah, Allah sudah mengetahui atas dosa-dosamu. Jangan sampai ini terjadi dengan firman Allah wa kam ahlakna, itu terjadi lagi. Karena ini adalah hal yang sudah pasti akan terjadi. Kenapa kita mengatakan itu? Karena dia sudah termasuk dalam garis sunnatullah. Dia sudah termasuk dalam manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingin memberitahukan kepada kita, sudahlah, yang sudah lalu, sudahlah. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk masa ke depan. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu, karena Allah itu maha melihat. Kalau sudah Allah maha tahu, maha melihat, tentunya sangat tahu apa yang kita lakukan. Maka kita harus dapat merenungkan, apakah yang kita lakukan selama ini merupakan dosa atau tidak. Kalau seandainya dosa, sudah berapa banyak kita lakukan sehingga kita tidak dapat lagi, tidak mampu lagi untuk meninggalkan dosa itu. Itulah orang-orang yang akan dihajab Allah, bahkan akan dihancurkan atau dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Zainal Arifin, yang akan membahas lebih tajam lagi. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Fajrul Haq. Wakam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Kehancuran massal tanpa Islam yang kita sampaikan kemarin di ayat 16 diperjelas Allah di ayat 17 ini secara fisik, bahwa Allah memulai kehancuran massal itu pada masa Nabi Nuh. Kita menemukan bagaimana bumi globe yang bulat ini semuanya menjadi air dan tidak ada daratan di dalamnya. Walaupun kita ketahui sepertiga dari bumi bulat ini sepertiganya daratan, tapi Allah mampu untuk mengairi, menenggelamkan seluruh daratan, sehingga itulah kehancuran massal pertama yang digambarkan Allah min ba'di Nuh. Dan peristiwa Nabi Nuh bukanlah pertama dan terakhir kali. Ustaz Fajrul tadi telah menerangkan ada kaum Ad, ada kaum Irom, ada kaum Musa, bagaimana kejahatan Bani Israel yang dengan begitu dahsyatnya cobaan bencana diberikan kepada kaum Nabi Musa yang dihadapinya, yaitu berupa Bani Israel dan kaum Fir'aun. Begitu juga seterusnya sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad dalam peristiwa tentara bergajah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setelah penghancuran massal yang begitu sering dilakukan, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira, untukmu wahai Nabi Muhammad aku akan mencatat amal karena aku maha mengetahui dan maha melihat. Ada dispensasi bagimu wahai umat Muhammad. Wama kunna mu'azzibahum wa anta fihim, wama kunna mu'azzibahum wa mustaghfirun. Kami tidak akan menyiksa kaummu wahai Muhammad selama engkau masih hidup. Jadi sebejat apapun kaum kafir Quraisy, sedahsyat apapun kaum munafik, setinggi bagaimanapun rekayasa yang dilakukan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Allah tidak akan menurunkan azabnya karena Nabi Muhammad pada masa itu masih hidup. Atau wama kunna mu'azzibahum wa yastaghfirun, atau umat Islam tidak akan mendapatkan azab ketika masih ada orang yang memohon ampun dan istighfar. Namun ketika umat Islam melupakan istighfar dan mohon ampun, bisa saja terjadi bencana dalam berupa fisik atau bencana dalam berupa kejiwaan, dan itu dapat berupa kegelisahan, dalam berupa kegoncangan, dan dalam berupa kehancuran sendi-sendi norma dan etika bangsa. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Ada rim yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa dan umat Muhammad, tetapi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Karena ketika Allah menunda, bukan berarti Allah melupakan. Ketika Allah telah menegaskan, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, barang siapa yang sesat, maka kesesatan itu akan menimpa dirinya, bukan berarti Allah melakukan kezaliman dan kekejaman terhadap penduduk bumi. Tetapi ini merupakan warning, ini merupakan peringatan, kejahatan yang kita lakukan akan menimpa kita. Dosa yang akan kita lakukan akan menerpa kita. Kemaksiatan yang kita banggakan akan menyengsarakan kita. Tinggal kita memilih apakah kita berbangga dengan dosa, kemaksiatan, dan kejahatan, atau sebaliknya, di bulan Ramadan ini kita malah berbangga dengan kebaikan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kejahatan akan menimbulkan kehancuran, kebaikan akan menimbulkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Ramadan membuat kita menjadi orang yang cerdas, la'allahum yarsudun, cerdas dalam memilih, sehingga kita menjadi insan yang bahagia di dunia, terlebih di akhirat. Iya. Kita ingatkan lagi dalam firman Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa bi rabbika. Ini adalah sebetulnya untuk menunjukkan bahwasanya bagaimanapun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah dahulukan. Yang kedua, ini adalah untuk mengingatkan kita kembali supaya kita itu berserah diri atau berpasrah diri kepada Allah, dengan walaupun artinya cukuplah bagi bulan seperti ini, atau cukuplah Tuhanmu. Ini adalah seperti ucapan cukuplah bagi bulan seperti ini, atau artinya sudahlah, ridolah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah kita harus betul-betul mempercayai, mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah kita itu mengalami kesusahan. Begitulah Allah ingin membisikkan kepada kita, bagaimana kita dengan Ramadan kita ini, walaupun di sana sini mungkin terlalu banyak rintangan, cukuplah kita mengata wa kafa billahi syahida wa kafa bi rabbika, cukuplah bagi Allah. Kita akan betul-betul meyakin, semoga Allah nanti di akhirat kelak akan menjadi betul-betul saksi kita yang kita inginkan. Kalau orang yang tidak menginginkannya, maka orang itu memang sudah betul-betul jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memanfaatkan puasa ini dengan penuh hikmah, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merugi di bulan puasa ini, sehingga pendidikan yang betul-betul Allah ingin mendidikkan seluruh hambanya atau para shaimin itu menjadi betul-betul menjadi dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.